jiwaku pergi. Memang indah semua, tapi berakhir luka. Kau main hati dengan sadarmu, kau tinggal aku, benarku mencintaimu. Tapi tak begini, kau hianati hati ini, kau curangi aku, benarku mencintaimu. Tapi tak begini, kau hianati hati ini, kau curangi aku. Kau curangi.